AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin di kota Sleman, Yogyakarta ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ustaz Afifi hafizahullah yang kami hormati, para asatidz sekalian, para hadirin, hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Zaman ini kata orang zaman instan. Zaman apa? Instan. Semuanya pengennya instan. Ada mie, ya mie, instan. Ada kopi, ya kopi, instan. Apalagi yang instan? Mie instan, kopi instan, apa lagi? Bubur. Bubur instan. Apa-apa serba instan. Sehingga banyak orang tidak lagi menghargai yang namanya proses. Banyak orang tidak menghargai yang namanya proses. Padahal proses itu dibutuhkan dalam segala sesuatu, bahkan ketika makan mie instan pun butuh proses. Walaupun prosesnya lebih cepat dibandingkan kalau kita bikin mie letek misalnya. Kopi instan pun juga butuh proses, walaupun tidak seperti kalau misalnya kita seperti dahulu bebek kopi sendiri, jemur sendiri, dan seterusnya. Padahal proses adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam segala sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sebenarnya menciptakan segala sesuatu tanpa proses pun bisa, ternyata Allah pun menciptakan segala sesuatu melalui proses. Contohnya adalah ketika Allah menciptakan alam semesta. Secara spesifik, Allah Subhanahu wa taala menceritakan proses penciptaan alam semesta itu dalam surat Fussilat ayat 9-12. Ayat berapa? 9-12. Alam semesta ini Allah awali penciptaannya dari menciptakan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal arda fi yawmayn." Dialah Allah yang menciptakan bumi dalam berapa hari? 2 hari. Bisa enggak Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam 1 jam? Bukan 1 jam. Bahkan 1 detik Allah bisa. Setelah itu kemudian Allah menciptakan isi bumi, mulai dari gunungnya, sungai-sungainya, makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam surat Fussilat tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi arba'ati ayyamin, dalam 4 hari. Setelah selesai bikin bumi berikut dengan isinya, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dalam 2 hari. Proses ini sebenarnya Allah Azza wa Jalla tanpa melakukan proses tersebut bisa menciptakan hanya dengan kun fayakun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini melalui proses? Salah satu hikmah yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah dalam rangka untuk mengajari kita bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah mendakwahi bangsa Arab saat itu yang ada di sekeliling beliau, apakah beliau ujuk-ujuk langsung mendakwahi mereka langsung jadi? Jawabannya tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan diangkat menjadi nabi pun tidak ujuk-ujuk langsung jadi nabi. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala membuat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri untuk beribadah, yang biasa diistilahkan dengan tahannus. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibikin sama Allah suka menyendiri beribadah. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai kedatangan mimpi-mimpi yang baik yang kemudian menjadi kenyataan. Itu proses berikutnya. Sesudah itu baru kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan kepada beliau wahyu yang pertama, yaitu Iqra. Dengan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Enggak lama kemudian diturunkan kepada beliau wahyu berikutnya, surat Al-Muddatsir. Dan saat itu beliau diangkat menjadi rasul. Yang diperintahkan oleh Allah untuk qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujja fahjur. Perintah untuk berdakwah. Apakah langsung Nabi SAW dakwah terang-terangan? Ternyata tidak. Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Baru setelah Nabi SAW mengalami proses itu, beberapa saat kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah terang-terangan. Lihat bagaimana proses tersebut. Di zaman ini, karena banyak orang terbiasa apa-apa serba instan, akhirnya dakwah pun juga pengennya apa? Instan. Padahal Al-Quran Allah turunkan berapa tahun? 23 tahun. Allah mampu enggak menurunkan Al-Quran makbleng langsung 30 juz blub gitu? Bisa enggak? Bisa. Dan itulah yang diprotes oleh orang-orang kafir pada saat itu. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladhina kafaru laula nuzzil 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan makbleng? Makbleng itu apa toh? Sekaligus. Ya. Langsung 30 juz. 100 berapa surat? 114 surat langsung. Itulah protesnya orang kafir. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika. Tidak, justru kami turunkan Al-Qur'an itu secara bertahap, linutsabbita bihi fuadak. Supaya engkau wahai Muhammad bisa lebih kokoh lagi keimanannya. Jadi proses itu dibutuhkan supaya lebih kokoh di dalam memegang kebenaran. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, innama nazala awwalu ma nazal minhu suratun minal mufassal fiha dhikrul jannati wan nar. Ayat-ayat yang pertama kali turun adalah surat-surat yang berisi tentang cerita surga dan neraka. Makanya kalau kita perhatikan juz amma itu banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang apa? Surga neraka. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Surat apa? An-Nazi'at. Kemudian fa idza ja'atis shakhah. Surat Abasyah. Dan masih banyak yang lainnya. Isinya tentang surga, tentang neraka. Itulah yang pertama kali turun. Kemudian Aisyah melanjutkan, hatta idza saban nasu ilal islam nazalal halal wal haram. Baru kemudian ketika orang-orang sudah berislam dengan kuat, baru turun halal haram. Halal haram itu menurut istilah kita sekarang fikih. Fikih. Kata orang Jawa apa? Fikih. Kalau tadi tentang tauhid. Kenapa kok diturunkan tauhid dulu, dikenalkan tentang surga dan neraka dulu, baru kemudian turun halal dan haram? Walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abada. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya yang pertama kali turun adalah ayat isinya jangan minum khamr, niscaya orang-orang akan mengatakan kami enggak mau meninggalkan khamr selama-lamanya, alias akan ditolak mentah-mentah. Kenapa? Kenapa? Lagi asyik. Mereka sudah terlanjur kecanduan dengan khamr. Kok tahu-tahu kita langsung katakan, "Hei, enggak boleh, haram." Moh. Haram, serah. Pokoknya saya pengen apa? Minum. Enggak. Pertama kali diturunkan cerita tentang surga, tentang neraka, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kebaikan Allah kepada manusia. Setelah kokoh tauhid di dalam diri mereka, baru kemudian diturunkan halal haram, ini boleh, ini enggak boleh. Ini halal, ini haram. Kata Aisyah radhiyallahu anha dilanjutkan, walau nazala la taznu laqalu la nada'uz zina abada. Seandainya ayat yang pertama kali turun adalah jangan berzina, niscaya mereka akan mengatakan kami tidak mau meninggalkan zina selama-lamanya. Kenapa? Karena belum kuat akidahnya. Itulah yang namanya tahapan. Ustaz, judulnya kok babat alas, Ustaz? Apa hubungannya, Ustaz? Babat alas itu terdiri dari berapa kata? Dua. Babat sama alas. Babat itu menebang, alas itu hutan. Berarti memotong hutan gitu. Maksudnya babat alas itulah menebang hutan dengan maksud untuk membuka lahan baru. Babat alas itu butuh proses atau tidak? Nah, itu maksudnya. Mukadimahnya proses itu karena kita mau bicara masalah babat alas. Babat alas pun butuh proses. Apa yang dilakukan pertama kali? Oh iya, enggak pernah babat alas ya. Apa yang dilakukan pertama kali babat alas itu? Apa? Survei, masya Allah. Belum saya tulis di sini. Berarti lebih pengalaman. Betul, survei mana wilayah yang mau di babat. Ya, habis itu istikharah. Ini juga enggak ada yang tulis di sini. Asal ternyata jamaah di sini lebih pengalaman. Ya. Bagus. Habis itu ketika yang namanya alas itu kan ada pohon-pohon besar, ada apa? Semak-semak belukar. Apa yang pertama kali ditebang? Semak. Ini enggak pernah babat alas. Yang pertama kali dipotong ya pohon-pohon yang besar. Kalau semak-semak hanya sekedar untuk lewat, iya, tapi kan pertama kali yang akan dipotong adalah pohon-pohon besar. Memotong pohon besar pun tidak ujuk-ujuk langsung bawa senso. Enggak. Apa dulu? Membersihkan dahan-dahannya terlebih dahulu. Ya. Setelah bersih, baru kemudian dipotong. Nah, ketika motong itu pun, apa langsung gitu? Gimana coba? Betul. Kayak gini dulu, baru kemudian dari sampingnya. Supaya apa? Supaya enggak kejatuhan. Ya. Dari searah sini, baru kemudian ke sini lagi. Enggak langsung saking semangatnya. Enggak. Ya. Apakah sampai ke akar-akarnya, motongnya? Ya enggak. Disisakan apa? Tunggaknya. Setelah disisihkan tunggaknya, semuanya pohonnya dibabati yang gede-gede, baru kemudian membersihkan semak belukar, baru kemudian kalau mau ditanami padi, tunggak-tunggaknya itu pun juga akan dibersihkan. Itulah yang namanya proses babat alas. Dakwah itu ya kira-kira mirip-mirip seperti itu. Kalau babat alas itu butuh orang satu atau orang dua? Butuh orang banyak. Dakwah juga seperti itu. Butuh orang banyak. Sehingga ketika kita berdakwah ini, jangan merasa kita adalah pendekar satu-satunya. Bahwa ternyata ketika kita berdakwah sudah ada orang-orang yang mengawali dakwah tersebut di wilayah yang sedang kita dakwai. Nggak usah jauh-jauh lah di Indonesia. Sebelum kita lahir ini, sebelum kita berdakwah ini, sudah ada yang berdakwah di Indonesia? Sudah? Sudah? Sudah, banyak banget. Wali Songo. Betul. Dengan sekian generasi. Ya, dengan sekian generasi. Konon Wali Songo itu enggak cuma 9. Ya, konon Wali Songo tidak cuma 9. Ada wali-wali sebelumnya. Cuman yang paling terkenal adalah 9. Mereka sudah berdakwah pertama kali masuk ke Indonesia. Mereka berdakwah pelan-pelan. Sehingga menjadilah Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim paling besar sedunia. Padahal dahulu Indonesia adalah negara yang tidak kenal Tuhan. Karena kepercayaan nenek moyang kita, kita apa? Animisme dan dinamisme. Kemudian datang agama lain, ada Hindu, ada apa? Ada Buddha. Datanglah kemudian para wali mendakwai mereka pelan-pelan. Konon juga ada pedagang-pedagang yang dahulu ketika SD kita kenal dengan istilah apa? Gujarat. Ya. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Ya. Sekurang-kurangnya seingat saya ada 3 teori. Ada yang mengatakan yang masuk ke Indonesia Gujarat-Gujarat, ada yang mengatakan yang masuk ke Indonesia itu pokoknya bukan dari pedagang lah, saya lupa. Kemudian bahkan ada yang mengatakan teori yang masuk ke Indonesia itu ada seorang sahabat Nabi SAW. Jadi katanya dulu sahabat sudah sampai ke sini. Berarti di Indonesia ada tabi'in. Iya kan? Kalau ada tabi'in berarti nanti ada tabi'ut tabi'in. Ada, konon ada beberapa teori gitu. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bahwa orang yang berdakwah di Indonesia sebelum kita berdakwah itu sudah ada. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, merekalah di tangan merekalah penduduk Indonesia masuk ke dalam agama Islam. Apakah itu sebuah kebaikan? Sebuah kebaikan. Berarti mereka itu punya jasa membantu kita untuk babat alas. Terus kenapa Ustaz? Kalau ada orang berbuat kebaikan, ada orang punya jasa, maka seyogianya bagi kita yang datang sesudah mereka adalah menghargai jasa tersebut, mengakui kebaikan mereka, mengakui kebaikan orang yang berbuat baik. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang sulit untuk mengakui kebaikan orang yang berbuat baik, biasanya terjangkiti salah satu dari dua penyakit. Kalau enggak penyakit iri, ya penyakit sombong. Milih yang mana? Biasanya orang yang tidak mau mengakui jasa orang lain yang berbuat kebaikan, itu adalah orang-orang yang terjangkiti salah satu di antara dua penyakit hati. Apa tadi? Iri. Kalau enggak iri ya sombong. Iri, kenapa iri? Ya karena dia merasa, wah nanti kalau itu ditonjol-tonjolkan, nanti ya saya enggak menonjol. Jadi karpeo menonjol. Atau karena kesombongan, dia merasa paling wah sehingga melupakan orang lain. Dan ini penting untuk selalu kita camkan di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menghargai kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Antara lain di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Surat apa? Al-Baqarah ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ada orang berbuat baik sama kita, jangan lupakan. Saya bertanya, apakah Wali Songo berbuat baik kepada kita? Apakah Wali Songo berbuat baik kepada kita? Iya. Apa perbuatan baik mereka? Mengislamkan nenek moyang kita. Rata-rata dari kita kan Islamnya karena Islam keturunan. Mohon maaf, untuk jamaah iman yang berdiri sedang, semuanya berdiri untuk maju di depan dan dapat berbakti. Berdiri semuanya, merapat maju, semuanya berdiri, merapat maju, terus silakan bisa duduk. Ya, terima kasih. Karena di luar tidak ada tempat, alhamdulillah di Indonesia. Baik, terima kasih. Masalah. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Mereka yang merintis dakwah Islam di negeri kita, atau yang merintis dakwah sunnah di negeri kita, mereka itu berjasa kepada kita. Di antara jasa mereka adalah mengislamkan nenek moyang kita, karena rata-rata kita pun masuk Islam karena keturunan. Belum tentu kalau orang tua kita masih Hindu Buddha, bahkan animisme dinamisme, belum tentu kita akan beragama Islam. Ya. Maka jangan melupakan jasa mereka. Termasuk juga orang-orang yang berdakwah sebelum kita, setelah zaman mereka, ya, kemudian datang orang-orang yang berdakwah lagi sebelum kita, walaupun mungkin belum terlalu kental sunnahnya, belum terlalu kental tauhidnya, akan tetapi mereka punya jasa untuk mengenalkan ajaran Islam. Mereka yang mengajarkan kepada masyarakat minimal tahu rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada 6. Walaupun mungkin belum terlalu detil artinya rukun iman yang pertama, iman kepada Allah itu apa. Mungkin baru kemudian kita datang, kita jelaskan iman kepada Allah itu ya, 1, iman tentang uluhiyah Allah, 2, rububiyah Allah, 3, asma dan sifat. Jenengan ketika SD sudah dengar itu? Ya. Berarti guru-guru agama kita itu gak ada kebaikannya sama sekali. Minimal mereka mengenalkan kita bahwa rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Walaupun mungkin belum terlalu detil. Sekarang alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui yang lebih detil. Maka jangan lupakan jasa guru-guru kita dahulu. Guru-guru ngaji kita dahulu. Mungkin saat ini kita baru jelas, oh ternyata ain itu yang dahulu kita belajar sama guru agama kita, nga, nga, nga, itu ternyata keliru. Minimal dia itu tahu ngajari kita bahwa huruf ain itu bentuknya kayak gini gitu. Itu jasa. Mungkin kita saat itu kita belum terlalu fasih panjang pendeknya 2 harokat, 6 harokat. Ya. Huruf ro tebal, ro tipis. Dahulu mungkin kita belum diajari seperti itu, tapi minimal mereka mengajarkan kita, mengenalkan kita dengan sebuah kitab namanya Al-Quran. Iqra belum ada. Dulu kita belajar alif fata a, alif kasrah i, alif dhamma u, a i u. Itu kan dulu. Minimal mereka mengenalkan kita dengan huruf hijaiyah. Toh sekarang kemudian kita baca Al-Quran lebih fasih, makharijul hurufnya lebih baik, mempelajari tauhid dengan lebih detil. Itu tidak lepas dari jasa orang-orang dahulu mengajarkan kepada kita kebaikan. Maka Allah berpesan, wala tansawul fadla bainakum. Mengakui kebaikan orang lain ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan hasan sahih gharib oleh Imam At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih, diceritakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata atahu al-muhajiruna faqalu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, beliau didatangi oleh kaum muhajirin. Siapa yang datang? Kaum muhajirin. Mereka berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma ra'ayna qawman abdala min kathirin, wala ahsana muwasatan min qalilin min qawmin nazalna baina adhurihim. Wahai Rasul, kami tidak pernah melihat manusia-manusia yang suka berbagi dalam kondisi banyak harta atau sedikit harta melebihi golongan Ansar. Jadi kami ini gak pernah melihat orang sedermawan golongan Ansar. Dan sampai saat ini kita rasakan kalau kita pergi kemana? Ke Madinah. Apalagi ketika musim Ramadan. Gimana kita itu di sana dijadikan rebutan. Rebutan untuk apa? Untuk diberi. Jadi kita baru masuk gerbang itu sudah ditarik-tarik, ada yang narik sana. Aftir indana, ayo buka di tempat kami. Jadi dari sof pertama Masjid Nabawi sampai sof terakhir Masjid Nabawi tersedia buka puasa. Satu sof bisa sekian orang. Bukan cuma di dalam, di luar. Kalau mau yang makanan ringan di dalam, makanan berat di mana? Di luar. Ya. Makanan ringan itu ya kurma, zam-zam, susu, ya, roti, ya, itu makanan ringan. Makanan beratnya tadi ini 4 plus buah, mau nasi ayam, nasi nasi kambing, ya, atau nasi sapi, itu di luar. Tambah jus. Itu kik, gudeg enggak ada. Gudeg itu di Sleman. Kita ini baru masuk gerbang sudah buat rebutan sama orang. Kan kayak di Indonesia kan? Iya, kayak di Indonesia. Di sini kita rebutan untuk untuk dapat, ya. Kalau di sana rebutan untuk ngasih, ya. Dan itu kesaksian diceritakan oleh orang-orang muhajirin. Wahai Rasul, kami gak pernah melihat manusia sedermawan orang-orang Ansar. Mereka susah, mereka senang berbagi dengan kami. Laqad kafawna al-mu'nata wa asyakuna fil mahna. Mereka ini golongan Ansar memenuhi seluruh kebutuhan kami. Karena kan kaum muhajirin datang ke sana dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Enggak bawa apa-apa. Bahkan ada di antara mereka cuma membawa baju yang nempel di tubuh mereka. Enggak bawa makanan, enggak bawa apa. Akan tetapi orang-orang Ansar menganggap mereka seperti saudara sendiri dan memang disetting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaudarakan. Hatta khifna an yadhhabu bil ajri kullihi, sampai kami khawatir wahai Rasul pahala diborong semua sama orang Ansar. Itu kekhawatiran kaum muhajirin. Kami dapat pahala apa wahai Rasul? Semuanya ditanggung, rumah, makan, istri. Ya. Abdurrahman bin Auf kan ya? Ditawari sama siapa? Sama siapa Ustaz? Lupa saya. Ada yang ingat? Siapa? Saat? Yakin ini? Direkam loh. Pokoknya salah satu dari golongan Ansar. Ya. Rela untuk menceraikan salah satu istrinya. Dan disuruh untuk milih sama sahabat Ansar tersebut, milih wahai Abdurrahman, ini saya punya dua istri, mana yang buat kamu paling cantik, tak ceraikan buat kamu. Subhanallah. Aduh, ada gak ikhwan kayak gitu ya? Sangat dermawan. Sampai-sampai orang-orang muhajirin merasa khawatir enggak kebagian pahala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La, tidak. Kalian masih bisa mendapatkan pahala. Syaratnya apa? Dengar baik-baik. La ma da'awtumullaha lahum wa asnaitum alaihim. Kalian tetap akan dapat pahala selama kalian doakan mereka. Doakan siapa? Golongan Ansar, dan kalian puji kebaikan mereka. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi kita sampai kisah antara siapa? Kaum Muhajirin dengan Ansar. Bahwa kekhawatiran kaum Muhajirin tidak kebagian pahala karena saking baiknya siapa? Golongan Ansar. Dibantah oleh Nabi SAW dengan katakan la, tidak, kalian tetap berpeluang untuk mendapatkan pahala dengan syarat ma da'autumullaha lahum, dengan syarat kalian selalu mendoakan mereka. Yang kedua, wa athnaitum alaihim, dan kalian puji kebaikan mereka. Makanya inilah etika yang diajarkan oleh para ulama kita kepada kita. Kalau kita menyebut orang yang sudah meninggal dunia, ulama diajarin supaya kita baca apa? Rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Kalau kita menyebut nama sahabat, diajarin kita untuk mengucapkan radhiyallahu anhu. Ulama yang masih hidup, kita diajari untuk mengucapkan hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Ini etika. Bahkan oleh Nabi SAW sudah diajarkan dari dahulu agar kita mendoakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ustaz, tapi kan yang dakwah sebelum kita kan ada catatan ini, rapotnya kan merah, Ustaz. Masya Allah. Ya. Kan ada yang bid'ah yang mereka ajarkan. Ada mungkin di antara mereka mengajarkan sesuatu yang nyerempet-nyerempet kesyirikan, Ustaz. Gimana kita hargai jasa mereka? Pertama saya tanya, mereka punya jasa atau tidak? Punya atau tidak? Punya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir pun ketika berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dihargai perbuatan baik itu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari. Ada seorang musyrik namanya Jubair ibnu Mut'im. Siapa namanya? Mut'im ibnu Adi. Ayahnya siapa? Jubair. Al-Mut'im ibnu Adi. Jadi Al-Mut'im ibnu Adi ini pernah berjasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seingat saya, ketika memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk lagi ke Mekah setelah dakwahnya ditolak mentah-mentah di kota Taif. Seingat saya seperti itu. Intinya Al-Mut'im bin Adi ini pernah punya jasa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu Al-Mut'im adalah seorang musyrik. Nabi SAW ingat terus jasa itu. Sampai datang peristiwa Badar, perang Badar. Saat itu ada tawanan dari kalangan kaum musyrikin. Perang Badar yang menang siapa? Kaum muslimin. Berarti ada tawanan kaum musyrikin yang dipegang oleh kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Lau kana Al-Mut'im ibnu Adi hayyan, seandainya sekarang Al-Mut'im bin Adi masih hidup. Thumma kallamani fi ha'ula'i natna latarattuhum lahu. Seandainya Al-Mut'im ibnu Adi masih hidup sekarang, kemudian dia minta saya untuk membebaskan para tawanan ini, aku bebaskan. Lihat bagaimana Nabi SAW menghargai jasa orang kafir sekalipun. Karena memang orang kafir itu berbuat baik, punya jasa kepada Nabi SAW. Diakui jasanya oleh Nabi SAW. Walaupun Al-Mut'im ini sudah mati, Dan begitulah yang kemudian diamalkan oleh para ulama kita. Contoh Ibrahim ibnu Adham. Siapa? Ibrahim ibnu Adham. Beliau adalah sosok yang sangat terkenal. Setiap ada orang berbuat baik sama dia, dia akan balas minimal sepadan, kalau bisa lebih. Kalau jenengan dikirimi rantang, kirimi apa? Rantang. Isinya jangan tempe. Nah, maka kembalikanlah rantang itu dengan isi tongseng. Telur? Ya mending lah. Lumayan daripada dikembaliin kosong, belum dicuci lagi. Kebangetan. Siapa ulama tadi? Ibrahim ibnu Adham. Sampai suatu saat ketemu dengan temannya. Temannya ini mau pergi ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Oh, sebentar sini. Langsung dibelikan. Ibrahim ibn Adham punya duit, dibelikan buah-buahan. Ada anggur, ada ya semalam semacam jeruk gitu, ada melon, macam-macam lah buah-buahan lengkap. Kalau sekarang parsel gitu ya. Tolong antarkan ini ke seorang nenek-nenek yang tinggal di Palestina, tepatnya di kota Ramallah. Nenek Yahudi. Seorang nenek Yahudi. Kenapa? Fa innani marartu wa ana mumsin fabayyatani indaha. Aku pernah kemalaman di sana. Bingung saya, enggak punya tempat untuk menginap. Nenek-nenek ini kasih kesempatan saya untuk menginap di rumahnya. Fa uhibbu an ukafi'aha 'ala dzalik. Aku ingin membalas jasa nenek itu. Nenek apa? Yahudi. Apalagi para dai yang dakwah sebelum kita, Yahudi mereka? Muslim. Walaupun mereka punya kekurangan. Emangnya yang punya kekurangan cuma mereka? Kita ini punya kekurangan enggak? Banyak. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, dan Syekh Al-Albani. Kalau betul-betul kita bersyukur kepada Allah, berterima kasihlah kepada orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita. Walaupun mereka punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Akui jasa mereka. Hargai jasa mereka. Para ulama kita dahulu ketika nulis kitab, seandainya ada ulama sebelumnya yang sudah nulis kitab dengan tema yang sama, maka akan diterangkan di dalam kitab dia bahwa saya mengambil pelajaran faidah dari ulama sebelum saya. Ada Sahih Muslim, pernah dengar? Sahih Muslim, pernah dengar? Pernah ya? Syarahnya kan banyak. Syarah itu apa? Penjabarannya itu banyak. Sahih Muslim, satu jilid penjabarannya bisa sampai 13 jilid gitu. Terakhir kami beli punyaan Syekh Al-Ajiubi, kalau gak salah 40 jilid kalau gak salah. Ya. Syarah dari satu jilid Sahih Muslim disyarah jadi berapa? 40 jilid. Menarik, ada syarah Sahih Muslim yang A, B, C, D, E. A yang pertama, B melengkapi A, C melengkapi B, D melengkapi C. Urutannya kayak gitu. Contoh, ada ulama namanya Al-Maziri. Namanya siapa? Al-Maziri. Beliau wafat pada tahun 536. 536 Hijriah. Beliau nulis buku namanya Al-Mu'lim. Apa? Al-Mu'lim Bifawaidi Muslim, Syarah Sahih Muslim. Gak lama kemudian datang ulama namanya Iyad Al-Qadhi Iyad, wafat 544. Tadi berapa? 536, ini 544. Beliau nulis buku apa? Ikmalul Mu'lim, menyempurnakan kitab apa? Al-Mu'lim. Datang ulama namanya Al-Ubbi, wafat pada tahun 728. Berarti sudah berapa abad? Dua abad. Nulis buku namanya Ikmal Al-Mu'lim, menyempurnakan penyempurnanya Al-Mu'lim. Datang lagi ulama As-Sanusi, wafat 892. Satu abad berikutnya nulis Mukammilu Ikmal, menyempurnakan penyempurna. Subhanallah. Para ulama kita mengajari kita untuk menghormati jasa orang yang sudah berbuat baik sebelum kita. Jangan sampai kita lupakan jasa mereka, apalagi mengingkari jasa mereka. Melupakan saja sudah tidak etis, apalagi mengingkari. Mengingkari itu bagaimana? Anak yang babat alas di sini, masya Allah. Anak yang pertama kali bawa senso ke sini. Iya, dulu kan nggak ada senso. Dulu pakai apa? Pakai kapak. Tapi kan sudah ada yang nebang pohon sebelum ente gitu loh. Walaupun ente sekarang bawa senso. Orang Arab mengatakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Jasa pertama kali itu adalah buat mereka yang memulai, walaupun yang datang berikutnya lebih baik daripada yang memulai. Menghormati sama enggak dengan mengkultuskan? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ini sebagai penutup. Ya. Saya sudah sampaikan kepada panitia, materinya enggak panjang. Jadi jangan dipasang sampai jam 9. Ya, materinya enggak panjang, nanti tengah-tengah habis nanti. Karena udah bilang sama panitia, materinya enggak panjang. Ya. Jadi kalau nanti selesai berarti materinya sudah habis. Anak kehabisan bahan gitu. Ya. Anak baru bikin bahan ini tadi pagi makanya. Ya. Apa tadi? Menghormati tidak sama dengan mengkultuskan. Menghormati itu mengakui bahwa si A ini punya jasa. Mengkultuskan itu adalah mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh si A mesti benar. Itu namanya mengkultuskan. Nah, yang kita ajarkan di sini apa? Menghormati, bukan mengkultuskan. Sehingga ketika tadi ada mengatakan, wah tapi kan itu yang dakwah sebelum kita kan mereka gak detil pelajaran tauhidnya, kemudian belum terlalu kental sunahnya. Ya, itulah kewajiban kita yang datang sesudah mereka. Kalau ada yang kurang sempurna di dalam usaha yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, maka tugas kita adalah menyempurnakan. Ya, seperti orang babat alas tadi. Ya. Setelah orang motongi yang gede-gede, maka tugas kita berikutnya membersihkan yang kecil-kecil. Kalau mengkultuskan itu artinya begitu orang sudah apa namanya motongi yang gede-gede, masih sisa semak belukar, jangan-jangan ini warisan apa para pendahulu kita. Ya. jangan-jangan dipotong ini, mbok kualat nanti. Nah, itu namanya mengkultuskan. Kemudian ketika kita akan tanami, ketemu dengan bonggol-bonggol tadi, oh jangan ini, jangan, ini peninggalan apa? Nenek moyang kita, jangan. Itu namanya mengkultuskan. Dan saya yakin, ya, bahwa mereka yang berdakwah pertama kali dahulu menyisakan PR buat kita. Ketika PR itu kita kerjakan, kira-kira mereka senang atau tidak? Insya Allah senang. Ya, saya nggak berani mengatakan pasti karena perlu ketemu sama mereka gitu. Insya Allah mereka senang. Bagaimana tidak senang? Uang mereka babat alas masih ada semak-semaknya, terus kita bersihkan semak-semaknya, kemudian bonggol-bonggolnya tadi kita apa kan? Kita bongkari, kita resi, ya, sampai bersih, baru kita tanam. Insya Allah mereka akan senang. Ya. Makanya ada istilah estafet. Ada istilah estafet. Mereka lari duluan, ya, kemudian kita mengambil tongkat tersebut dari mereka. Seandainya apa yang dirintis oleh para wali songo ada beberapa kekurangan, maka kitalah yang bertugas. Mungkin mereka saat itu, ya, sangat sulit untuk mengenalkan Islam, ya, dengan cara yang kita ajarkan saat ini. Ketemu sama orang animisme, dinamisme, kemudian langsung diajari tauhid itu ada tiga, ada uluhiyah, rububiyah. Mereka juga kenal Allah, Allah juga kenal. Akhirnya mungkin ada di antara mereka yang kemudian, ya, melakukan pengenalan dengan sesuatu yang lebih mudah untuk mereka terima, bersuci misalnya. Karena ternyata banyak yang tidak kenal mandi sebelum datangnya Islam, bahkan sampai bangsa Barat sekalipun. Barat, Barat itu bukan Bekasi, Ciamis, bukan. Orang-orang Barat, orang-orang Eropa dahulu itu, konon mereka nggak kenal mandi kecuali setelah datangnya apa? Islam. Jadi para wali mereka mengenalkan tentang berwudu, bersuci, bersih. Mereka merasakan nikmat. Ya, seperti seorang ustadz yang berdakwah di daerah mana? Papua, terkenal dengan Ustadz Sabun. Ustadz apa? Sabun. Ya. Dakwahnya dengan cara ngajari mandi. Dengan cara ngajari mandi. Kenapa? Karena banyak orang-orang pedalaman sana yang gak pernah mandi. Akhirnya dibawakan sabun, sampo, suruh pada mandi di kali, udah pada bersih gitu. Seneng mereka. Apalagi ketemu sabun, sampo yang wanginya luar biasa. Sampai ada di antara mereka yang habis keramas gak mau mereka bilas. Karena takut apa? Hilang bau wanginya. Bisa dibayangkan. Habis mandi mereka bisa tidur. Bahkan bisa tidur berhari-hari. Apa kata mereka? Saya pengen ikut agama yang bisa membuat saya tidur. Jadi sebelumnya mereka gak bisa tidur karena bertahun-tahun gak mandi. Ada coro, ada apalagi. Bukan tuma lagi, bukan kutu rambut, coro, bayangkan. Gimana bisa tidur? Begitu kenal mandi, ya, kenal sampoan, mereka bisa tidur nyaman. Aku pengen masuk agama yang bisa membuat aku tidur nyenyak, Islam. Memang kondisinya saat itu seperti itu yang bisa dilakukan. Maka hargai. Ada di sana kekurangan, ada yang perlu dilengkapi, ya kita lengkapi. Dan ketika melengkapi itu, tanpa melupakan jasa orang yang sudah babat alas. Ini yang sering membuat konflik. seakan-akan kita datang sebagai pendekar turun gunung satu-satunya, kayak nggak ada tandingannya, nggak ada pendekar sama sekali yang lainnya. Bahkan kita nggak mau mengakui apa itu. Akui, ada yang kurang sempurna, sempurnakan. Ya, dengan cara seperti ini mudah-mudahan. Pertama kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan jasa baik orang-orang sesama kalian. Kemudian juga dengan seperti itu, mudah-mudahan proses dakwah ini yang memang membutuhkan orang banyak bisa berjalan dengan lebih harmonis lagi. Ya. Dan sekali lagi catatan penting, menghormati itu bukan mengkultuskan. Kalau keliru ya katakan keliru, tapi yang benar ya katakan benar. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan, ada pertanyaan bisa disampaikan. Bolehkah bekerja sama dengan ikhwah yang beda manhaj dalam membuka rumah tahfidz, karena di daerah susah sekali mencari ikhwan yang satu manhaj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini ayat Al-Qur'an. Ketika kita menentukan sebuah hukum, maka landasan utamanya adalah Al-Qur'an. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian keterangan dari para ulama. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Saling tolong menolonglah kalian, saling bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian bekerja sama dalam dosa dan maksiat. Sekarang saya tanya, bikin rumah tahfidz itu masuk dalam dosa dan maksiat atau kebaikan dan ketakwaan? Kebaikan dan ketakwaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ikut sebelum diangkat menjadi nabi sebuah kesepakatan namanya Hilful Fudul. Apa? Hilful Fudul. Hilful Fudul itu adalah kesepakatan, hilf kesepakatan, fudul orang-orang mulia. Kesepakatan orang-orang mulia untuk apa? Untuk menjaga keamanan kota Mekah dan membantu orang-orang yang dizalimi oleh orang-orang yang semena-mena. Saat itu Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi. Yang melakukan Hilful Fudul, yang menginisiasi, inisiatornya adalah orang-orang musyrik. Nabi SAW ikut untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Karena misinya benar, bagus. Melindungi orang-orang yang terzalimi. Nah, itu kan belum diangkat menjadi nabi, Ustaz. Apakah perbuatannya Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi bisa dijadikan dalil? Masalahnya Rasulullah SAW bersabda, "Lau du'itu ilaihi au bimithlihi fil islami la ajabtuhu." Seandainya setelah aku ajarkan Islam, berarti setelah nabi menjadi rasul, seandainya aku sudah menjadi rasul kemudian aku diajak untuk mengikuti kesepakatan yang serupa dengan itu, niscaya aku akan ikut. Berarti kan bukan hanya saat beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Akan tetapi para ulama kita menjelaskan bahwa kerjasama dengan orang yang berbeda manhaj itu memiliki beberapa rambu-rambu. Di antara rambu-rambunya adalah diusahakan kerjasama itu tidak dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan pemahaman dia yang keliru. Tidak dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan pemahaman dia yang keliru. Apa mungkin itu Ustaz seperti itu? Mungkin. Kalau kita terus mendekati dia, kita kenalkan sunnah dengan baik, terutama dengan akhlak yang mulia. Gak harus kita itu langsung jelaskan di pertemuan pertama kita dengan dia. Kita berbuat baik kepada dia terlebih dahulu, berakhlak mulia dengan dia, senyum sama dia, sampai dia terbuka. Pelan-pelan kita jelaskan apa yang perlu kita jelaskan. Ya. Cari titik-titik kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, baru kemudian masuk kepada hal-hal yang kita berbeda. Apakah perbedaan ini perbedaan yang prinsip atau tidak? Jangan-jangan bukan perbedaan apa? Prinsip. Bukan perbedaan prinsip, contohnya apa Ustaz? Ya contohnya misalnya yang satu bismillahnya keras, yang satu bismillahnya pelan. Itu kan bukan perbedaan prinsip. Masing-masing punya dalil. Yang mengeraskan bismillah, yang menjahar juga ada dalilnya. Yang mensirkan, melirihkan basmalah juga ada dalilnya. Dan dalilnya sama-sama sahih. Sehingga itu bukan perbedaan yang menyebabkan kita harus berpisah di persimpangan jalan. Tidak. Kalau seandainya perbedaannya prinsip, bagaimana Ustaz? Diskusikan. Banyak di antara kita ya, beraninya cuma ngomong di mana? Di belakang. Dia tidak mau untuk diskusi langsung. Kenapa kita tidak biasakan untuk diskusi dengan cara yang baik? Tentunya setelah kita punya modal ilmu yang cukup. Ya, jangan baru ngaji sekali sudah, ayo diskusi yuk. Apa nih modalnya mana? Ya, punya modal ilmu dulu, ajak diskusi dengan cara yang baik. Banyak orang-orang yang bisa menerima. Ya, mereka itu kan rata-rata. Ya, bahkan semuanya itu kan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Suci. Sebagian ulama menafsirkan fitrah itu adalah kesiapan untuk menerima kebenaran. Mereka sudah dikasih oleh Allah modal siap untuk menerima kebenaran. Yang penting bagaimana cara kita menyampaikan itu kepada dia. Mereka sudah punya modal untuk menerima, bagaimana kita menjelaskannya saja. Kecuali orang yang sudah terkontaminasi, itu lain masalah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Intinya kalau memang demikian kondisinya, seandainya tadi sudah saya sampaikan tidak dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan pemahaman dia yang keliru, maka tidak masalah sambil terus melakukan pendekatan untuk mendakwahi. Ustaz, bagaimana cara memuji kebaikan orang lain tapi tidak membuat orang tersebut menjadi riya? Menjadi riya. Kan tidak harus memuji di hadapan dia. Tidak harus memuji di hadapan dia. Kemudian memuji sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan. Kalau memang beliau yang pertama kali dakwah di daerah tersebut, yang pertama kali nguri-nguri masjid di saat orang-orang tidak ada yang mau ke masjid, kemudian dia yang pertama kali ngajak orang ke masjid, kemudian kita datang sesudahnya ngisi di situ misalnya, setelah ada jamaahnya kita diminta untuk ngisi di situ, lalu kita jelaskan jazakumullah khairan kepada Bapak Imam yang sudah nguri-nguri masjid ini pertama kali. Apa itu membuat besar kepala? Selama masih dalam porsinya, insya Allah tidak. Kecuali kita katakan, jazakumullah khair, Syekhul Islam, ya, mufti dunia, enggak tuh. Enggak berlebihan. Selama tidak, berlebihan tidak, insya Allah tidak akan menyebabkan hal tersebut. Nah. Ustaz, bagaimana cara memperbaiki ukhuwah yang sudah retak di antara jamaah yang tadinya akrab namun saat ini menjadi semakin jauh? Nah, pemicunya apa? Ya, retak itu pemicunya apa? Apakah ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh salah satu dari jamaah? Kalau ada kesalahan, berarti langkah yang pertama adalah minta maaf. Dan muslim adalah orang yang mau mengakui kesalahannya. Orang yang salah kemudian tidak mau mengakui kesalahannya, itu adalah ciri bahwa dia ini terjangkiti penyakit sombong. Ya. Sombong itu menolak kebenaran. Al-kibru batarul haqqi, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ya. Maka dicari pemicunya apa. Kalau pemicunya kesalahan, ya minta maaf dengan tulus, kemudian berusaha untuk merajut hubungan baru, ya, menutup lembaran yang sudah lama. Ya, walaupun mungkin sudah ibarat kertas yang sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur lusuh kusut. Ya. Ini kan sulit Ustaz untuk diapa kan? Walaupun di setrika ya tetap ada apa namanya? Kerut-kerut. Ada kerut-kerutnya. Ya sudah, kalau enggak bisa di setrika buang aja. Maksudnya buka lembaran baru sudah. Enggak usah diungkit-ungkit yang lembaran-lembaran lusuhnya tadi mana? Iya, ini pertanyaan. Nuh, saya punya yang tanya. Jadi buka lembaran baru, sudah buang itu. Cerita-cerita lama itu sudah buang. Ya, buka lembaran baru. Ustaz, keluarga saya masih kuat keyakinan kejawennya. Mereka muslim tapi susah diajak ibadah. Saya sebenarnya ingin mengajak kebaikan, tapi saya tinggal di daerah lain yang pulang paling seminggu sekali. Mohon tips berdakwah di tempat pulang. Tanam jasa. Apa? Tanam jasa. Tanam jasa itu adalah salah satu etika untuk mendakwai seseorang. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, a'ta Safwan ibnu Umayyah 100 min al-ibil. Nabi SAW memberi seorang musyrik yang bernama Safwan bin Umayyah 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta. Kalau seandainya unta itu harganya mirip dengan sapi, dan sekarang sapi harganya 20 juta atau 25 juta, berarti Nabi kasih dia berapa? 2,5 M. Dan ternyata gak masuk Islam. Ditambahi lagi sama Nabi 100 ekor unta. Berapa M? 5 M. Ternyata belum masuk Islam juga. Ditambahi lagi sama Nabi SAW 100 ekor lagi. Berapa? 7,5 M. Baru masuk Islam. Tanam jasa. Tanam jasa itu enggak mesti harus onta. Ini kita senyum sama dia, kita ramah sama dia, baik sama dia, itu sudah tanam jasa. Karena ketika kita senyum, kita ramah, dia merasa dianggap, dia merasa diorangkan. Kalau dia bude kita, pakde kita, ya kita sapa pakde, suge, ini ada sedikit oleh-oleh, ya. Dari daerah saya, oleh-olehnya apa gitu, bakpia patok atau bawa oleh-oleh, sugeng pakde bude, alhamdulillah. Dengan kebaikan itu lama-lama diharapkan mereka itu akan tertarik. Ya. Karena jemaah yang kami hormati, ibadah itu kebutuhan. Ibadah itu kebutuhan. Mereka yang tidak beribadah kepada Allah pasti kering, pasti merasakan kegersangan di dalam hati mereka. Itu pasti. Makanya kan sekarang kita lihat banyak orang pada hijrah gitu kan. Artis-artis sekarang pada hijrah. Mereka itu kering. Mereka merasa gersang, gak tenang. Mereka butuh ketenangan. Anda pikir ketika mereka dielu-elukan oleh fansnya, mereka bahagia? Buktinya ketawa-ketawa, Ustaz. Buktinya senyum-senyum. Kalau misalnya ketawa itu sebagai simbol kebahagiaan, maka orang yang ketawa 24 jam itulah yang bahagia. Siapa? Orang stres. Ketawa terus dia. Apakah dia bahagia? Jadi ukuran bahagia bukan hanya dilihat dari tertawa. Antum tertawa sekarang bahagia? Belum tentu kan. Bahkan ada orang menangis bahagia. Jadi mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah, sebenarnya mereka itu kering. Ketika kita dekat sama mereka, kita berusaha untuk beribadah dengan baik kepada Allah, mereka akan merasakan adanya perbedaan. Duduk sama kita, cuman kitanya ini, apakah betul-betul bisa merepresentasikan seorang muslim yang betul-betul tenang atau tidak hidupnya? Ya. Maka kita awali dari diri kita. Kita dekatkan diri kepada Allah. Ya. Setelah itu kita merasakan ketenangan, kita transfer ketenangan itu kepada orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwahi dia. Dia akan merasakan kok bahwa kita ini merasa tenang hidupnya, dan itu bisa dilihat dari sikap keseharian kita, dari tutur kata kita, dari raut muka kita. Ya. Maka ada sebagian orang ketika berkunjung ke tempat orang yang rajin ibadah, aku kok kalau di sini rasanya adem ya. Rasanya adem. Bukan karena pakai kipas angin. Tapi dia merasa kok adem ya di sini, enggak gemerungsung, pengen betah lama-lama tinggal di sini. Mereka butuh. Ya. Maka tanam jasa. Kemudian doakan. Ya. Misalnya nih, besok mau pulang ya. Besok mau pulang. Malam ini tahajud, minta sama Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu saya, pakde saya, bapak saya, bude saya, paklek saya, bulek saya, mbah saya. Ya Allah, mbah saya ini sudah 60 tahun belum sholat sampai sekarang. Ya Allah, bukakanlah hati dia. Pernah gak kita lakukan seperti itu? Ya. Dakwah itu bukan hanya sekedar urusan menyampaikan dengan lisan. Dakwah itu kan membuka hati seseorang, dan yang bisa itu adalah Allah. Maka minta sama yang bisa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lakukan itu atau tidak? Diceritakan ada seorang dai di daerah India, sudah masuk Islam di tangan beliau ratusan atau ribuan. Setiap hari minimal satu orang masuk Islam di tangan beliau. Minimal satu orang. Padahal beliau sudah berdakwah puluhan tahun. Berarti sudah berapa? ratus atau ribu yang muslim di tangan beliau. Maka ada orang yang ingin tahu rahasianya apa. Ternyata salah satu rahasianya tadi itu berdoa kepada Allah. Besok mau dakwah kemana, malamnya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ingin dakwah ke tempat anu, masjid anu, atau tempat daerah anu. Ya Allah, berilah hidayah kepada penduduknya. Dan subhanallah, ya, begitu dakwah, orang mudah sekali untuk menerima. Jangan pernah meremehkan satu kata. Ada seorang dai diminta dakwah di penjara di Amerika. Penjara penjahat kelas kakap, yang isinya pembunuh, perampok, ya. Sedangkan dia bukan orang Amerika, sehingga bahasa Inggrisnya ya pas-pasan, malah kurang dari pas. Ya. Akhirnya dia ya nggak terlalu besar harapan, apa hopeless ya, ya istilahnya itu, nggak terlalu apa, nggak terlalu berharap banyak lah. Ya pokoknya dia begitu masuk kan, dikawal oleh apa namanya, oleh polisi sipil gede-gede. Di hadapan dia itu tatoan semuanya. Dia juga aduh selamat apa urai. Kemudian dia ceramah cerita tentang Islam dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. 5 menit paling. Setelah itu kemudian selesai, ada pertanyaan satu orang. Kalau saya pengen masuk agamamu gimana caranya? 5 menit. Bahasanya pas-pasan. Ada satu orang, saya pengen masuk Islam gimana? Sini. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai. Saya juga pengen. Orang kedua. Selesai, orang ketiga. Sampai 30 orang. 5 menit. 30 orang masuk Islam. Sudah. Akhirnya dia pulang. Wah, bahagianya luar biasa ya. Masya Allah, dalam 5 menit bisa masuk, memasuk Islamkan 30 orang dengan izin Allah. Pulang. Sampai rumah, ditelepon. Diangkat. Halo, ya. Kamu anu? Ya, saya anu. Ya. Namanya kamu namanya? Iya, saya pengen ketemu. Oh ya, di mana? Ya di suatu tempat ketemu. Kemudian dia ketemuan. Dai ini melihat wajah orang yang janjian ini kayak pernah lihat, cuma di mana? Dai itu tanya. Saya kayaknya pernah lihat kamu. Wah, mungkin kamu salah ini aja. Mungkin dipikir ya ada orang mirip saya gitu aja. Lama gitu. Akhirnya setelah tanya tentang Islam, cerita banyak, baru kemudian dia ngaku. Saya salah satu di antara sipir yang jaga kamu di penjara. Saya gak mungkin saat itu, saya tertarik, tapi kan saya gak mungkin, karena tuntutan tugas saya gak mungkin terbawa apa? Terbawa emosional yang ada di saat itu. Saya harus menjaga tugas saya sebagai seorang sipir. Tapi saya gak bisa tahan itu. Akhirnya saya pun masuk Islam. Bayangkan, apa? 5 menit. Ya. Jangan pernah meremehkan sebuah nasihat. Bisa jadi nasihat yang sepotong itu bisa membuat orang menjadi masuk Islam. Kisah lain, seorang di Indonesia ini. Kalau tadi kisah di mana? Di Amerika. Ada orang kaya. Ya. Sangat kaya. Hari-harinya maksiat dia kerjakan. Bahkan dia itu membiayai orang untuk maksiat. Jadi dia itu punya teman-teman mau kemana, ya pokoknya apapun maksiat ya, saya yang ngebosi. Ya. Hari-hari bertahun-tahun seperti itu. Sampai suatu saat ada salah satu temannya setelah olahraga ngomong, kita ini kan semakin hari semakin tua, kita punya anak, kita punya istri, apa ya kita akan seperti ini terus? Apa ya kita akan seperti ini terus? Satu kalimat itu. Kemudian si bos ini tadi yang ngebosi apa? Maksiat tadi langsung, iya ya, apa kita seperti ini terus ya? Terus bilang dia sama temannya, yus kalau gitu kita sekarang kita ganti kumpul-kumpulnya, ada ngajinya gitu. Ya, ya mungkin itu masih mix ya. Ya besok kemarin maksiat sekarang ngaji, kemarin maksiat, mungkin gitu masih mix gitu. Ya coba kamu carikan ustadz lah, carikan ustadz. Ternyata ustadz sunnah, masya Allah. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Kata ustadz tadi, ketika pengajian itu masih kayak sepur. Semuanya itu. Padahal ustadznya ini, cerita sama saya ustadznya ini, ustadznya ini punya asma. Ya Allah. Ya Allah punya asma. Ya Allah kambuh ini saya katanya. Pelan-pelan. Ya seperti ceritanya Aisyah tadi, cerita tentang surga, tentang neraka. Ya, gak banyak-banyak, gak berat-berat. Sampai akhirnya satu rombongan itu sekarang sudah rajin ngaji semuanya. Penampilannya sudah nyuna semuanya. Satu kalimat. Sampai ya apa kita akan seperti ini terus? Satu kalimat. Ya. Sahih Bukhari. Apa? Sahih Bukhari. Pernah dengar? Jangan bilang barusan. Sahih Bukhari, siapa yang gak kenal Sahih Bukhari? Yang ditulis oleh siapa? Imam Bukhari. Namanya juga Sahih Bukhari. Ternyata salah satu pemicu yang membuat Imam Bukhari tergugah untuk menulis kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi kitab di muka bumi yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Itu ternyata salah satu pemicunya adalah satu kalimat yang keluar dari guru beliau. Siapa namanya? Imam Ishaq bin Rahawih. Ketika pengajian, Imam Ishaq mengatakan kepada murid-muridnya, di situ ada Imam Bukhari dan teman-temannya, andaikan ada di antara kalian yang mau nulis buku isinya hadis-hadis sahih tok. Karena sementara yang ada mix, ada yang sahih, ada yang cobalah ada di antara kalian yang mau nulis sahih Bukhari. Yang mau nulis kitab apa? Sahih ya. Yang isinya cuma hadis sahih. Apa kata Imam Bukhari? Begitu saya dengar satu kalimat itu langsung masuk ke hatiku. Dan setelah itu aku terus berjuang untuk menulis buku sahih tadi, Sahih Bukhari. Aku teliti satu persatu hadis dari sekian ratus ribu hadis. Aku teliti satu-satu mana yang paling sahih dengan kriteria yang sudah aku bikin. Setiap aku selesai melakukan sebuah penelitian, sebelum aku cantumkan ke dalam kitab sahihku itu, aku sholat istikharah dulu. Minta petunjuk kepada Allah. Di raudhah. Di mana? Raudhah. Di tempat mustajab, di masjid Nabawi. Setelah aku minta petunjuk kepada Allah, aku masukkan. Aku cantumkan hadis yang setelah aku teliti itu ke dalam kitabku. Dan di dalam Sahih Bukhari ada ribuan hadis. Berarti beliau ribuan kali istikharah. Setiap akan masukkan hadir, beliau istikharah minta petunjuk kepada Allah. Jadilah Sahih Bukhari. Salah satu pemicunya adalah karena nasihat yang disampaikan oleh gurunya, namanya siapa tadi? Ishaq bin Rahawih. Jenengan pernah enggak dengar nama Ishaq bin Rahowe? Sebelum tadi saya ngomong. Pernah enggak? Kalau Imam Bukhari? Sering. Tapi ternyata Imam Bukhari ini muridnya Imam Ishaq bin Rahowe. Dan beliaulah setelah taufik dari Allah yang membuat hati Imam Bukhari tergugah untuk menulis kitab itu. Dengan satu kalimat, satu kalimat. Jangan pernah remehkan nasihat kebaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Usaha saya merasa dalam belajar sudah berproses. Artinya dari akidah, tapi saya merasa ilmu ini tidak masuk ke hati dan saya kurang dalam memahaminya. Mohon nasihat. Ini ada beberapa kemungkinan. Ya. Tidak masuk ke hati ini, paham, tapi tidak diresapi oleh hati. Atau maksudnya sesuai dengan kalimat berikutnya, kurang memahami. Ya. Kalau kurang memahami, ini yang bermasalah bisa ustadznya, bisa jenengan. Ya. Bisa ustadznya, bisa jenengan. Kenapa kok bisa ustadznya? Mungkin ustadznya menjelaskannya kurang detail, kurang bisa dipahami. Atau jenengan sudah hadir, ustadznya sudah jelas, tapi jenengan ngantuk. Atau kurang konsen. Enggak ngantuk, enggak. Melek, tapi entah kemana. Jadi melek ngelihat ustaz tapi tembus. Ya. Ngelihat ustaz yang ngelihat melek. Tapi gini digini-gini. Maka ada dua kemungkinan, wallahu alam. Anda yang ustaznya yang mungkin kurang jelas atau andanya yang bermasalah. Maka ilmu itu perlu diulang-ulang. Ya, ilmu itu perlu diulang-ulang. Jadi kalau misalnya jenengan belajar satu kitab sudah khatam, jangan merasa gengsi untuk mengulangi kitab yang sama ketika dijelaskan oleh ustaz lain. Ada seorang ustaz cerita sama saya, belajar kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi di Madinah, selama beliau kuliah di sana 15 tahun. Ya. Beliau itu sudah belajar Arba'in Nawawi sekitar 10 kali dengan 10 syekh yang berbeda. Dan beliau tunjukkan sama saya, ini Ustaz bukunya Ustaz. Jadi setiap ganti syekh, ganti warna pulpen. Tapi 10 warna biar supaya membedakan, ini saya dapat catatan ini dari Syekh Anu, ini dapat Syekh Anu. Selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Padahal beliau doktor. Ustaz itu doktor. Ya. Dan doktornya bukan doktor bidang apa? Umum. Ya, doktor bidang syariah, ilmu agama. Enggak malu untuk hadir belajar kitab apa? Arba'in. Arba'in itu kan kitab paling mendasar dalam ilmu hadis. Ya. Jadi tidak kemudian, wah Arba'in udah hatam, ya pindah Sahih Bukhari toh. Ini khatam paham apa enggak? Jangan-jangan khatam ngantuk tadi. Atau kemungkinannya Anda ini sudah paham tapi tidak masuk ke hati. Nah, maka kalau tidak masuk ke hati, maka yang perlu diperbaiki adalah keikhlasan. Anda belajar buat apa? Ya. Imam Ahmad mengatakan ketika ditanya ikhlas itu apa, wahai Imam, antan wiyaraf al-jahli an-nafsika summa'an ghairika. Ikhlas dalam belajar itu, kamu niatkan belajar tujuannya untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dulu. Biar tahu. Baru kemudian memikirkan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Banyak di antara kita belajar itu, yang pertama dipikirkan, bagaimana saya dakwahkan ini. Ente dulu perbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Belajar tawakal misalnya. Belajar tawakal. Bab tentang tawakal. Akidah bab tentang tawakal. Tauhid bab tentang tawakal. Setelah belajar itu, apa tawakalnya tambah tinggi atau tidak? kepada Allah semakin tebal atau tidak. Belajar kitab tauhid bab terakhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Orang-orang musyrikin itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kata para pensyarah kitab tauhid, kenapa kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menutup buku beliau yang terdiri dari sekian puluh bab, kenapa bab terakhir ditutup dengan bab mengagungkan Allah? Kata beliau, orang yang bertauhid seharusnya mengagungkan Allah. Buahnya dia semakin mengagungkan Allah. Ketika ketemu perintah Allah segera dijalankan, ketemu larangan Allah segera ditinggalkan. Nah, ketika Anda sudah belajar kitab tauhid, apakah itu tumbuh di dalam hati atau tidak? Ketemu perintah Allah yang memerintahkan kita untuk menghormati orang tua, apakah kita semakin hormat kepada orang tua? Ketemu larangan Allah yang melarang kita untuk tidak jelalatan, apakah setelah ngaji kita tauhid kita tetap jelalatan atau tidak? Itulah ujiannya setelah kita belajar. Ketemu perintah Allah untuk menjaga amanah, jujur, ngutang bayar, apa kemudian setelah kita bertauhid malah jadi utangnya enggak bayar? Ya, yang penting kan tauhid, Ustaz. Terus di mana fungsi dari belajar tauhid tersebut? Ini salah satu yang membuat ilmu yang kita pelajari tidak masuk ke dalam hati walaupun kita fahami. Wallahu a'lam. Usia saya bekerja di perusahaan orang kafir. Dalam pekerjaan saya sangat sulit meluangkan waktu untuk sholat fardu. Bahkan sholat saya bisa sampai saya gabung. Sholat duhur saya kerjakan pada waktu asar. Dan saya tidak bisa menyegerakan sholat berjamaah. Bagaimana Ustaz, apakah saya harus keluar? Nampaknya demikian. Kecuali Anda bisa melobi, bisa sholat. Ya. Ada seorang, ini kisah pernah saya sampaikan. Ada seorang bekerja di sebuah perusahaan multi internasional. Ya. Kasusnya sama seperti yang Anda alami. Ya. Sulit untuk sholat tepat waktu. Dan dia enggak tenang. Karena orang yang sudah tahu sesuatu kemudian dia ingin melaksanakannya tidak bisa, itu kan harinya tidak tenang. Akhirnya dia temui istrinya. Dia bilang sama istrinya, "Dek, saya mau resign. Loh, kenapa? Saya enggak tenang, saya enggak bisa sholat tepat waktu." "Wah, kalau itu tujuannya enggak apa-apa. Masya Allah." Ini istri apa? Istri Solihah. Ya. Padahal gajinya per bulan 30 juta. Ya, 30 juta dapat rumah dinas, dapat mobil kendaraan dinas. Dan fasilitas-fasilitas yang lain. Berarti kan sudah sangat nyaman. Dia kerjaannya cuma depan komputer untuk nulis laporan-laporan keuangan. Tapi seluruh fasilitas itu hampa. Karena dia merasa tidak tenang. Dan alhamdulillah istrinya ini mendukung suaminya untuk resign. "Ya mas, keluar." Akhirnya betul, mengajukan resign, keluar, dapat pesangon. Seluruh fasilitas itu ditarik. Rumah ditarik, mobil ditarik. Akhirnya dengan pesangon itu dia ngontrak rumah. Kemudian beli motor. "Ayo kita usaha, Dek. Kita mulai usaha kita." Akhirnya usaha. Usaha. Ternyata usaha Anu enggak berhasil. Lama-lama pesangonnya menipis. Tapi istrinya Masya Allah tabarakallah. Ketika pulang suaminya ini, biasanya kan mobilan, ini pulangnya motoran. Ya, kulitnya jadi tambah hitam ya. Tapi sampai rumah istrinya sudah siap, keringetan, disediakan anduk, ada air. kehujanan, segera diambilkan baju ganti. Intinya istri ini sangat support kepada suami. Sampai akhirnya ada seorang yang ingin bantu dia. Udahlah, kamu kan basicnya basic akuntan. Ini kamu, nih saya punya program akuntansi, kamu jualan ini saja. Jualan apa? Jualan CD. CD program akuntansi. Akhirnya yes, tak cobalah jualan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Ternyata tidak ada satu pun yang terjual. Karena dia bukan sales. Dia adalah seorang akuntan. Keahliannya bukan nyerocos. Keahliannya adalah nulis depan komputer. Suruh promo gak bisa dia. Akhirnya gak ada laku satu pun. Mampir dia sholat di sebuah masjid. Sambil mikirin nasib. Ketika dia sedang sholat itu, tiba-tiba setelah selesai sholat didekati oleh seseorang yang setelah menyapa dia bertanya, "Dek, kamu apa usahanya?" "Ini Pak, saya jualan CD apa namanya? CD program akuntansi." "Oh, saya enggak butuh itu. Saya butuh orang yang bisa ngitung. Orang yang bisa nyusun buku keuangan, laporan keuangan. Saya ini di perusahaan saya ini lagi dikejar-kejar akhir tahun ini, harus segera bikin laporan." "Oh, kalau itu kerjaan saya, Pak. Itu kerjaan saya." "Oh ya? Ya coba kamu datang ke perusahaan saya. Ya, kalau kamu bikin bagus, gampanglah nanti." Akhirnya betul pergi ke perusahaannya. Itu sudah bulan ketiga. Sudah bulan ketiga, pemasukannya RP 0. 0 rupiah. Gak ada pemasukan. Ya. Udah pergi ke perusahaannya, singkat cerita dia bikin laporan, dan itu kecil buat dia karena memang kerjaannya bertahun-tahun itu. Bikin laporan, serahkan, yang punya perusahaan puas sepuas-puas. Masya Allah. "Nih, buat kamu 100 juta. Nangis dia. Ya, ini nangis bahagia ya. Nangis dia. "Ya Allah, rezeki saya 3 bulan sama Allah dirapel. Masih dikasih bonus 10 juta sama Allah." Kan kalau kerja di perusahaan yang lama kan berapa? 30. Masih dikasih bonus 10 juta sama Allah. 100 juta dikasih sama Allah kontan. Dan sekarang dia punya semacam jasa akuntansi, sudah punya karyawan sekian belas. Ya. Jadi Anda ketika akan resign, Anda teringat dengan hadis Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dia dengan yang lebih baik. Betul itu janji. Akan tetapi Allah akan menguji kita. Kayak tadi misalnya, orang sampai berapa bulan? 3 bulan. Itu kan enggak kuat itu. Balik dia. "Ya, mana katanya mau dikasih yang lebih baik. Ini rupiah 0 rupiah kok. Kalau di sana saya berapa? 30 juta. Ini 0 rupiah kok." Allah ingin menguji sejauh mana keseriusan kita untuk berhijrah. Dan Allah uji kita antara satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Jangan nanti kemudian Anda katakan, "Ini sudah 3 bulan kok, belum ada yang ngasih 100 juta. Gak mesti harus sama. Bisa saja ujian Anda itu sebulan, bisa saja ujian Anda setahun. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian itu masih tetap sesuai dengan kemampuan kita. Ya.